مدينة ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita melanjutkan membaca dari muqaddimah muallif Syekh Al-Imam Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, halaman 29. قال رحمه الله وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضع الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل به الإيضاح والبيان ما الاختصار إذ المقام لا يقتضي البسط. Dan telah tergambar pada diriku untuk aku menyebutkan sejumlah hadis-hadis yang layak ya untuk dirinci atau dipilih dari jawami, dari hadis-hadis yang sifatnya jawami, yakni menghimpun berbagai permasalahan ilmu, fil mawadi al-kuliyah, ya, pada pembahasan-pembahasan yang sifatnya menyeluruh. Jawami fi jinsin, ya, sifatnya menghimpun dari sisi jenisnya, au nau atau macamnya, au babin min anwabi bin abwabil ilm, atau bab dari bab-bab ilmu. Sebagaimana kita ketahui, ilmu syariat, ya, syariat Islam ini, ya, ada tentang pembahasan rincian dari arkanul iman yang ini dibahas pada kutub akidah dengan berbagai babnya, ya, bab iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan selanjutnya. Demikian pula dalam permasalahan ibadah, ya. Dalam permasalahan ibadah senada ya, kitab as-salah yang dibahas ya, sebelumnya berkaitan dengan taharah, kemudian tentang syarat-syarat salat dan perkara-perkara yang lainnya terkait dengan sifat salat itu sendiri, juga hal-hal yang terkait dengan salat seperti pelaksanaan secara berjamaah, kemudian salat tatawu dan yang semisalnya. Kemudian ada terkait dengan ibadah zakat ya, yang mengiringi bab salat, kemudian puasa, kemudian haji. Kemudian ada pembahasan tentang muamalah yang ini juga dibahas dalam kitab-kitab fikih ya, tentang jual beli, kemudian tentang permasalahan mawaris ya, saling warisi, wasiat, hibah, kemudian munakah ya, permasalahan nikah dan bab-bab yang lainnya dari abwab al-fiqh. Demikian juga pada permasalahan-permasalahan yang lainnya terkait dengan adab. Sebagaimana kita lihat misalnya pada kitab Riyadhus Shalihin yang antum semua ikut pelajarannya di ma'had. Ya, di sana terdapat bab-bab tentang bab niat, kemudian taubat, kemudian permasalahan-permasalahan yang lainnya dari abwab al-akhlaq al-adab. Nah, kitab ini ya, beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyusun dengan yakni mengambil memilih hadis-hadis yang bisa untuk mewakili dari bab-bab ilmu tersebut. Ya, selain kita ketahui bahwa kitab ini menghimpun tentang permasalahan akidah, permasalahan ibadah, akhlak dan hal-hal yang lain yang terkait dengan syariat ini. Kemudian ma'at takallumi maqasidiha wa ma tadullu alaihi, dengan pembahasan atau pembicaraan apa yang menjadi maqasid, tujuan-tujuan yang ada dalam hadis tersebut serta apa yang ditunjukkan oleh hadis tadi. Ala wajhin yahsulu fihi bihi al-idhah wal bayan ma'al ikhtisar, ya, dengan sisi penjelasan yang sifatnya ringkas. Yang terpenting dalam hal ini tercapai, yakni penjelasan ataupun keterangan yang bisa ya difahami dengan baik. Ya, tetapi secara ringkas saja, kenapa idil maqamu la yaqtadil bas? Karena posisi yang ada ini adalah yang tidak menuntut untuk adanya pembahasan yang panjang lebar, ya, karena di luar dari tujuan kitab ini. Fa'akulu musta'inan billahi sa'ilan minhu at-taisira wa tashil. Maka aku katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah, meminta darinya kemudahan, ya, taisir dan tashil, ya, sama-sama makna, kemudahan darinya untuk bisa mewujudkan apa yang tergambar di benakku tersebut. Kata beliau selanjutnya, al-hadithul awal, ya, halaman 31. Mizanul a'malil batinah. Hadis yang pertama terkait dengan mizan, timbangan untuk amal-amal, ya, al-batinah, ya, secara batin. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu yang memiliki niat-niat. Sehingga tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh seorang yang berakal kecuali padanya ada niat, baik itu niat yang baik ataupun niat yang jelek. Itu makna dari innamal a'malu binniyat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi masing-masingnya akan dapatkan sesuai dengan yang menjadi niatnya. Ini mana wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa yang hijrahnya, kepindahannya dari negeri kufur ke negeri Islam untuk, ya, hijrah kepada Allah dan rasulnya, ya, ingin untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, secara niatan ini niat hijrahnya demikian, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan dapatkan pahala, ya, hijrah kepada Allah dan rasulnya sebagaimana yang dia niatkan. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan siapa yang hijrahnya untuk niat atau tujuan mendapatkan dunia, ya, di dunia yusibuha, yaitu untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, ini niatnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya kepada apa yang dia melakukan hijrah untuknya. Jadi di sini, ya, tidak diulang lafaz, ya, fa hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ya, para ulama menyebutkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulang sebagaimana pada yang pertama. Yang pertama, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan rasulnya. Ada beberapa alasan atau jawaban dari para ulama terkait dengan hal ini. Yang pertama, dikarenakan hinanya tujuan seseorang hijrah, yang itu hijrah adalah amalan salih, tetapi niatnya untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita, maka Nabi SAW enggan untuk mengulang kembali, ya, karena hinanya, rendahnya tujuan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang tujuan dari suatu amalan salih untuk meraih dunia, ya, maka bisa jadi dia mendapatkannya, bisa jadi tidak. Bisa jadi mendapatkannya, bisa jadi tidak. Berbeda halnya dan seorang yang betul-betul niatannya lurus, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, seandainya pun, ya, ada suatu sebab yang Allah takdirkan, ya, hingga dia, ya, terputus di tengah jalan dari apa yang dia ingin dapatkan, yakni beramal salih, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Baik, ini menunjukkan sangat jauh bedanya, ya, antara, ya, dua amalan yang secara zahir itu lahiriahnya sama, nampaknya sama, tetapi, ya, ketika niatnya berbeda, yang satu niatnya niat yang salihah, meskipun dia terhalang untuk bisa menyempurnakan amalan tersebut, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Berbeda halnya dengan seorang yang melakukan amal yang secara lahiriahnya amal salih, tetapi niatnya niat yang jelek untuk mencari dunia, mungkin dia akan mendapatkannya, ya, mungkin tidak. Hanya yang jelas dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hadis yang pertama, hadisnya sering diulang-ulang, insyaallah sudah hafal, sehingga nanti pertemuan berikutnya sebelum mulai nanti membaca dulu, ya. Ya, dari hafalan begitu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya. Kita baca hadis yang kedua karena syarah terhadap dua hadis ini digabungkan sekaligus oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Baik, hadis yang kedua juga sering ditemui, sering didengar, insyaallah sudah hafal sehingga nanti ditambahkan restorannya pertama dan kedua. Itu pelajaran, ya. Baik. Mizanul a'malu dhahirah. Al-hadis tsani. Mizanul a'malu dhahirah. Timbangan amal-amal dari sisi yang nampak, ya, yang nampak. Kalau tadi secara batin, niat itu kan sesuatu yang tersembunyi. Ya, jadi ditimbang dengan hadis Umar ini. Kapan seorang mengamalkan suatu amalan, ya, niatnya itu, ya, betul-betul lillahi taala, maka, ya, dia akan dapatkan seperti yang dia niatkan. Adapun yang niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa jadi mendapatkannya, bisa jadi tidak. Hanya saja amal soleh itu dia tidak mendapatkan apa? Pahalanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali yang murni, ikhlas, ya, bersih dari berbagai tujuan selainnya. Sekarang timbangan amalan secara lahiriah, secara nampak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Muttafaqun alaih. Riwayat yang muttafaqun alaih ini yang pertama, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Adapun wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, ini riwayat al-Imam Muslim, ya, riwayat man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Riwayat yang muttafaq alaih, yani sabda beliau, ya, dari hadis Aisyah ini, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang munculkan, ya, sesuatu yang baru ya, al-ihdats memunculkan sesuatu yang baru. Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, urusan Nabi adalah syariat ini. Dia memunculkan sesuatu yang baru di dalam syariat Islam, ya, yang tidak ada pada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditegaskan di sini, ma laisa minhu, yang itu bukan bagian dari, ya, syariat tersebut, bukan bagian dari urusan kami. Fahuwa raddun, ya, maka perkara yang diada-adakan atau perkara baru tadi, raddun, makna raddun yakni mardudun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada suatu amalan, ya, yang dinisbatkan kepada syariat ini, tetapi itu bukan bagian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah mengharap pahala darinya, maka amalan itu tidak diterima. Jadi surah atau gambaran amalan secara zahir harus untuk diterima oleh Allah sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi tinjau dari lahiriah atau yang nampak dari amalan. Jadi dari sisi amalan secara nampak, apa yang sesuai dengan Nabi, sesuai dengan tuntunan Nabi, ya, dari timbangan zahir ini akan diterima. Tinggal nanti permasalahan batinnya terkait dengan masalah niat. Ya. Kemudian pada riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada pada amalan itu bimbingan kami, ya, bimbingan kami, yakni syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ada sisi perbedaan antara hadis yang pertama yang itu muttafaq alaih dengan hadis yang kedua. Jadi hadis man amila amalan, yang pertama ini terkait dengan yang memunculkan, ya, siapa yang memunculkan di dalam urusan kami ini, yakni agama Islam, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka perkara tersebut ditolak. Adapun yang kedua, man amila amalan, ini umum sifatnya, ya, mungkin dia meniru, ya, gurunya atau meniru temannya. Intinya dia melakukan sesuatu yang itu bukan bagian dari syariat, maka yang dia lakukan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang kedua lebih umum, ya, sama saja dia yang memunculkannya ataupun bukan. Ini sebagai gambaran, ya. Kalau ada anggapan sebagian orang-orang, kan saya kan cuma niru saja, ya. Kalau yang salah guru saya, ya guru saya yang dosa. Tidak demikian, ya. Karena ini hadisnya umum, siapa saja yang melakukan suatu amalan yang bukan bagian dari perintah kami, maka tertolak. Nah, dari dua hadis inilah, ya, sebagaimana mungkin antum juga sering mendengar bahwa dengan terkumpulnya dua hadis ini, sempurna timbangan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Jika secara batin suatu amalan dilakukan dengan ikhlas, tidak mengharap selain pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian secara lahiriah amalan itu adalah amalan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah amalan yang salih, yang akan diterima oleh Allah, yang akan bermanfaat bagi pelakunya. Kapan salah satu di antara dua perkara ini tidak ada, maka tidak diterima. Jadi ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah tidak diterima. Sesuai dengan sunnah sisi amalannya, tetapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Hadhanil hadithanil azimani yadhulu fihima ad-dinu kulluhu usuluhu wa furu'uhu zahiruhu wa batinuhu. Dua hadith yang agung ini masuk di dalamnya agama ini secara total, ya, baik perkara pokoknya ataupun cabangnya, yang tampak dari amalan-amalan ataupun yang tersembunyinya. Jadi ini keagungan dua hadis tadi. Jadi seluruh agama, ya, dengan beragam babnya masuk dalam dua hadis ini. Fa haditsu Umar mizanun lil a'malil batinah wa haditsu Aisyah mizanul a'malil zahirah. Maka hadis Umar merupakan timbangan terhadap amal-amal batinah dari sisi batin, dari sisi yang tersembunyi, ya, ya, terkait dengan amalan hati, terkait dengan niat. Adapun hadis Aisyah merupakan timbangan amal-amal dari sisi zahir, dari sisi yang tampak, ya, apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Ini ditimbang dengan hadis Aisyah. Fafihima, sehingga pada kedua hadis ini terkandung al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lir rasuli alladhani huma syartun likulli qawlin wa 'amalin zahirin wa batinin. Maka pada kedua hadis ini terkandung keikhlasan, ya, terhadap al-ma'bud, ya, terhadap yang diibadahi, bahwa apa saja yang dilakukan dari amalan itu semata-mata mengharap, ya, atau semata-mata untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala darinya. Ini ditinjau dari sisi niat. Kemudian wal mutaba'atu lir rasuli, dan yakni sikap ittiba' mengikuti terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hadis Aisyah. Alladzani huma, di mana kedua ini, keduanya yakni al-ikhlas dan mutaba'ah, merupakan syartun likulli qaulin, merupakan syarat bagi setiap ucapan, wa amalin, dan setiap amalan, zahirin wa batinin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Contoh misalnya, ya, ucapan yang nampak, ya, seseorang membaca Al-Quran, ini ibadah yang sifatnya qauliyah, ya, ketika dia membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan aturan-aturan, ya, yang terkait dengan ilmu qiraah, secara zahir dia sedang melakukan ibadah, ya. Tetapi ketika dari sisi batin, ya, tujuan dari bacaannya untuk mendapatkan sanjungan atau pujian dari manusia, maka dia meskipun secara lahiriah melakukan ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah tersebut karena cacat dari sisi batin. Demikian juga kaitannya dengan amar ma'ruf, ya, nahi mungkar, yang ini juga bagian dari dakwah yang harus dibangun di atas, ya, keikhlasan niat dan ilmu, yakni pada apa yang diperintahkan adalah perkara syariat, ya. Demikian juga dia melarang juga di atas ilmu, bahwa apa yang dilarang itu merupakan perkara yang diingkari oleh syariat. Ya. Kapan, ya, dia mungkin ikhlas, tetapi, ya, dari sisi penerapan yang dia perintahkan itu perkara yang mungkar, yang dia larang perkara yang ma'ruf, maka yang seperti itu juga tidak diterima. Kemudian al-ikhlas dan ittiba, jika kita perhatikan, inilah, ya, merupakan hakikat atau kandungan dari syahadatain yang kita ucapkan pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah Ya, di sini terkandung keikhlasan terhadap yang diibadahi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini merupakan kandungan dari wajibnya untuk kita ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman akhlasa a'malahu lillahi muttabi'an fi dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadha alladhi 'amaluhu maqbulun. Maka siapa saja yang murnikan amalan-amalannya lillah, memurnikan apa yang dia lakukan itu semata untuk Allah, ditinjau dari dia hanya mempersembahkan ibadah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga harapannya untuk mendapatkan pahala hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian muttabi'an fi dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia betul-betul ittiba' dalam amalannya tersebut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha alladhi amaluhu maqbul, maka dialah orang yang amalannya diterima. Wa man faqada al-amrayni aw ahadahuma fa amaluhu mardudun, barang siapa yang luput darinya ya dua perkara tersebut, ya sudah tidak ikhlas, amalan yang dilakukannya juga ya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, au ahadahuma, atau luput darinya salah satu di antara dua perkara itu, mungkin seorang ikhlas tetapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, atau sebaliknya sesuai dengan tuntunan sunnah tapi dia tidak ikhlas di dalam melakukannya, fa amaluhu mardud, maka amalannya mardud, amalannya ditolak. Dakhilun fi qaulillahi ta'ala, masuk dalam kandungan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura, dan kami akan datangkan ya kami hadapi dengan apa yang telah mereka amalkan ya min amalin, dari amalan mereka ketika di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan apa saja dari apa yang telah dilakukan oleh manusia di kehidupan dunia ini, baik yang muslimnya maupun yang kafirnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat ini tentang amalan orang kafir, bahwa mereka pun amalannya akan didatangkan pada yaumul qiyamah ya. Semua dari amalan mereka, dari amal-amal kebaikan, amal kejelekan. Nah, terkait dengan amal kebaikannya ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan faja'alnahu haba'an mansura, maka amal-amal kebaikan mereka dikarenakan mereka tidak memiliki iman, kami akan menjadikan amal-amal tersebut haba'an mansura ya, menjadi debu yang mansur, yakni yang ditiup angin ya, artinya tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi pelakunya. Ini nasib orang-orang kafir. Dan Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini ya menyatakan bahwa perkara amalan yang luput darinya salah satu di antara dua perkara atau bahkan dua-duanya, tidak ada keikhlasan dan ittiba ya, atau ada keikhlasan tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas, maka masuk dalam cakupan ayat ini, tidak memberikan manfaat bagi pelakunya. Ulama yang lain ya, Fudail bin Iyad Abu Ali ya, rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan ya, untuk menguji diantara kalian siapa yang paling baik amalnya. Beliau menyatakan akhlasuhu wa aswabuhu ya, yakni paling ikhlas dan paling tepatnya di dalam mengamalkan. Ya, kemudian ditanya oleh murid-muridnya, ya Aba Ali, ma huwa akhlasu waswabu? Apa itu yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling tepatnya? Beliau menyatakan, al-amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna al-amalu khalisan wa sawaban. Al-khalisu ma kana lillah, was-sawabu ma kana muwafaqatan lis-sunnah. Kata beliau, ya ketika ditanya apa itu paling ikhlas dan paling tepatnya, ya, kata beliau, bahwa suatu amalan apabila amalan itu murni niatnya untuk Allah, ya, tetapi tidak tepat, tidak sesuai, ya, seperti yang diperintahkan, lam yukbal, maka tidak diterima. Jadi ikhlas tapi tidak tepat dari sisi pengamalan terhadap yang diperintahkan, tidak diterima. Dan sebaliknya, ya, tepat di dalam pelaksanaannya seperti yang diperintahkan, tetapi tidak murni niatnya, juga tidak diterima. Sampai betul-betul amalan itu murni dari sisi niatnya hanya untuk Allah, ya, kemudian tepat, ya, di dalam pelaksanaannya. Ya, kemudian beliau mengatakan, al-khalisu makana lillah, was-sawabu makana muwafaqatan lis-sunnah. Bahwa amalan yang ikhlas adalah amal yang betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala dari sisi niatan, sedangkan yang tepat, yakni yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, ya, yang menjadikan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua membimbing kita, ya, untuk betul-betul bersemangat di dalam menuntut ilmu, karena kita tidak akan bisa ikhlas tanpa ilmu. Demikian pula tidak akan kita bisa ittiba, ya, mengikuti bahwa ini benar-benar tuntunan Nabi kalau kita dalam keadaan tidak berilmu. Ya, untuk ikhlas dan untuk ittiba ini tidak lepas dari, ya, wajibnya untuk kita belajar. Ya, orang yang jahil dia tidak akan ikhlas meskipun dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebaliknya orang yang jahil dia tidak akan bisa ittiba, karena dia akan mengikuti apa yang, ya, menjadi kebiasaan manusia semata. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.